Kita insya Allah melebat pembahasan mafasidu syirki wa abraruhu, kerusakan-kerusakan syirik dan bahaya kesyirikan. Bapak sekalian, apa yang Allah ajarkan saking sedaya syariat Islam, perintah-perintahnya itu kalau diwujudkan, kalau dilaksanakan akan menimbulkan maslahat, dan semua larangannya kalau dilanggar akan menimbulkan mudharat. Perintah yang paling besar di antara semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu at-tauhid. Nembe perintah-perintah Allah ingkang sanesipun. Maka maslahat yang paling besar untuk kehidupan manusia adalah mewujudkan tauhid. Dan semua larangan Allah kalau dilanggar, dia akan mendapatkan mudharat. Dan larangan Allah yang paling besar yaitu asyirku, kesyirikan. Sehingga kesyirikan banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan, bahaya-bahaya akan yang dia, apa yang akan dia dapatkan, dan ancaman-ancaman yang Allah ancamkan berkaitan dengan perbuatan syirik. Moga kita tingali apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Beliau diantaranya mengatakan, inna lisyirki mafasida wa abraran kathirah fi hayatil fardi wal mujtama. Sesungguhnya syirik itu memiliki kerusakan-kerusakan yang sangat banyak. Demikian pula bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan syirik, baik itu kerusakan dan bahaya yang berkaitan dengan kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat. Syirik memiliki kerusakan dan dampak keburukan atau bahaya yang sangat banyak. Ahammuha, di antara bahaya dan kerusakan-kerusakan yang muncul dari kesyirikan, di antaranya satu, monggo dipun waos. Satu, syirik merendahkan martabat manusia. Syirik menghinakan kemuliaan manusia, menurunkan derajat dan martabatnya. Mengapa bisa begitu? Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, telah memuliakan mereka, telah mengajarkan pengetahuan tentang alam ini, dan telah menjadikan semua yang ada di langit maupun di bumi tunduk kepada mereka. Pendek kata, Allah telah menjadikan manusia sebagai penguasa di jagat ini. Akan tetapi, mereka lupa atau tidak tahu akan hakikat kemuliaan dirinya. Mereka lalu menjadikan sebagian dari makhluk Allah sebagai Tuhan dan sesembahan. Mereka tunduk dan menghinakan diri di hadapan makhluk tadi. Berbagai bentuk kehinaan manusia itu sampai hari ini masih bisa kita saksikan. Ratusan juta orang-orang Hindu di India menyembah sapi-sapi yang Allah ciptakan untuk membantu meringankan pekerjaan mereka atau untuk disembelih untuk dimakan dagingnya. Contoh lainnya, sebagian dari umat Islam rela menginap di kuburan untuk meminta berbagai Padahal orang-orang yang ada di dalam kubur itu adalah makhluk Allah, tidak seperti mereka, apalagi sudah meninggal. Sehingga jelas-jelas tidak akan mampu memberikan kemanfaatan sedikit pun maupun mencegah terjadinya mara bahaya. Al-Husain misalnya, dia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari pembunuhan. Lalu bagaimana mungkin dia mampu mencegah bahaya agar tidak menimpa atau mendatangkan manfaat untuk orang lain? Sebenarnya justru orang yang telah meninggal yang membutuhkan doa dari orang-orang yang masih hidup. Jadi kitalah yang mendoakan mereka, bukan malah kita yang berdoa dan memohon kepada mereka, lalu menjadikan mereka sesembahan selain Allah. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Artinya, dan sesembahan sembahan selain Allah yang mereka seru itu sebenarnya tidak mampu membuat sesuatu pun, bahkan mereka sendirilah yang dibuat oleh orang. Sesembahan-sesembahan itu hanyalah benda mati, sama sekali tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapan para penyembahnya itu akan dibangkitkan. Anakan ayat 20 dan 21. Sebagai yang lain Allah berfirman, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Barang siapa mempersekutukan Allah dengan sesuatu, seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Ya, Bapak sekalian, di antara kerusakan syirik dan bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan syirik, yang pertama adalah asyirku muhanatul insaniyah. Syirik itu akan menjadikan manusia itu terhina. Kenapa? Innahu ihanatun lil karamatil insan. Syirik itu akan menjadikan kemuliaan manusia itu menjadi terhina. Allah Subhanahu wa taala Bapak sekalian telah menjadikan manusia makhluk yang paling mulia. Wa laqad karamna bani Adam, dan telah kami muliakan anak Adam. Bahkan manusia bisa lebih tinggi kedudukannya dari para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh alam semesta itu dalam rangka untuk khidmat kepada manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan alam semesta untuk manusia dan menciptakan semuanya untuk manusia. Di antaranya Allah menjadikan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi ini semuanya untuk kalian. Sehingga semua yang ada di muka bumi itu Allah ciptakan supaya menjadi fasilitas bagi kehidupan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia akal, yang dengan akalnya itu bisa menaklukkan atau menundukkan yang di langit, yang di bumi, ruang angkasa, daratan, lautan, manusia bisa ya ini menguasainya. Sehingga alam semesta ini memang Allah tundukkan untuk manusia. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Apakah manusia, apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan semua yang di langit dan semua yang di bumi lakum untuk kalian, dan bagaimana Allah telah mencurahkan nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin kepada kalian. Sehingga aku sekalian, ini semuanya termasuk diantara bentuk pemuliaan Allah kepada para manusia. Tetapi manusia yang telah dimuliakan oleh Allah SWT ini justru menghinakan dirinya dengan merendahkan di hadapan para makhluk yang seharusnya makhluk itu dia jadikan sebagai fasilitas untuk mewujudkan penghambaannya kepada Allah Ta'ala. Wanhitati liqadri, dan kesyirikan itu membuat kedudukan manusia, wamangsilati kedudukan dan kemuliaan manusia itu menjadi turun. Faqad istakhlafahu, faqad istakhlafa Allahu fil ardi wa karramahu wa 'allamahu al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia itu khalifah di muka bumi, sehingga manusia bisa mengurus atau menjadi pengurus alam semesta. Adanya khalifah itu adalah silih berganti menjadi penghuni bumi, dan Allah berikan fasilitas untuk bisa menaklukkan alam semesta ini itu dengan akalnya. Sehingga ketika kita naik kendaraan, di antaranya doanya subhanalladzi sakharana lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Segala puji bagi Allah atau maksudnya Allah SWT yang telah menundukkan kepada kami apa yang tadinya kami tidak menguasainya. Sehingga ini termasuk diantara karunia Allah kepada para hamba, di mana mereka dimuliakan Allah dengan kemampuan menundukkan alam semesta, karena memang Allah telah siapkan alam semesta itu fasilitas untuk berkhidmat bagi manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memuliakan manusia dan mengajari berbagai macam nama-nama. Sehingga ketika Allah menguji antara Adam dan malaikat, Adam bisa menyebutkan nama-nama, malaikat tidak bisa menyebutkan nama-nama. Dan malaikat mengatakan subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Masingku ya Allah, aku tidak mengetahui kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa sakhara lahu ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan Allah telah menaklukkan, menundukkan untuk manusia semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Wa ja'ala lahu as-sayya'a, ini as-siyata ala kulli ma fi hadzal qaul. Dan Allah telah menjadikan manusia itu pemimpin terhadap semua apa yang ada di alam semesta ini. Walakinnahu jahila qadra nafsihi, akan tapi ternyata manusia itu bodoh terhadap kemuliaan dirinya. Wa ja'ala ba'dha anasiri hadzal qaul ilahan ma'budan, dan kemudian menjadikan sebagian dari alam semesta ini menjadi Tuhan, sesembahan yang disembah. yakhda'u lahu wa yudhil, dan dia pun kemudian menghinakan diri, tunduk patuh menghinakan diri. Itu manusia bagaimana mereka, wa ayu ihanati lil insani akthar min ayar ila yaumina hadha. Dan di antara kehinaan yang bisa Anda lihat pada hari atau zaman kita sekarang ini adalah mi'atil malayin minal bashar fil hindi ya'budunal baqar allati khalaqahallahu lil insan. Anda bisa melihat di antaranya ratusan juta dari manusia di India yang mereka itu justru menyembah kepada sapi, sedangkan sapi itu Allah ciptakan untuk manusia. Litah dumahu wa yasahiha wa yakulahu wa yakulaha wa yadabiha. Sapi itu bisa dipekerjakan, bisa disembelih untuk dimakan. Justru kemudian dia menghinakan diri, menjadikan sapi itu sebagai sesembahan. Di negeri kita juga kebo dikeramatkan. Ini juga semisal dengan perlakuan orang India terhadap sapi. Memiliki keyakinan-keyakinan khusus berkaitan dengan binatang-binatang yang sesungguhnya itu Allah ciptakan untuk fasilitas bagi kita, kita pekerjakan atau kita nikmati, disembelih untuk dimakan atau untuk perdagangan, atau kemudian dia pekerjakan untuk mendapatkan ini hasil dari mempekerjakan binatang-binatang itu. Memang plotnya itu Allah ciptakan untuk itu. Tetapi alangkah manusia dengan kebodohannya justru menjadikan sebagian binatang-binatang pun menjadi ilahan ma'budan. Summa tara ba'dal muslimina yaqufuna ala quburil mauta. Lalu sebagian lagi Anda lihat kaum muslimin bagaimana mereka itikaf semedi di kubur-kuburnya orang yang sudah mati. Wa yas'alunahum hajatahum, lalu mereka meminta hajat-hajatnya. Wa hum abidun mislahum, padahal mereka itu adalah hamba-hamba semisal dengan manusia juga. La yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'an, yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak kuasa mendatangkan manfaat, dan tidak kuasa untuk menolak madarat. Mas kalian, ini apa yang terlihat di tengah-tengah kaum muslimin. Kuburan-kuburan yang begitu sangat ramai dikunjungi, dijadikan sebagai tempat keramat untuk ngalap berkah. Bahkan kuburan-kuburan tertentu didatangi manusia untuk mencari pesugihan melalui kuburan-kuburan tersebut. Seperti diantaranya kalau di Gunung Komukos ada kuburan Sinten, Pangeran Samudro. Pangeran Samudro persis datang ke kuburan dengan harapan Pangeran Samudro ini bisa mengantarkan hajatnya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Ini perbuatannya musyrikin ketika mereka mendatangi Lata Uzzamanat dalam rangka supaya yang didatangi sembah-sembah ini mereka bisa mengangkat hajatnya kepada Allah Ta'ala. Sama dengan ketika mereka mendatangi kuburan wali-wali. Kuburan wali-wali didatangi, dimintai keyakinannya bahwasanya ini akan bisa mengangkatkan hajatnya kepada Allah Ta'ala sehingga bisa mengabulkan apa yang dia minta. Ini semuanya perbuatannya kaum musyrikin dari zaman jahiliyah dulu sampai pada zaman kita sekarang ini. Bahkan syaitan bisa membimbing lagi dengan ritual-ritual yang sangat menjijikkan, ritual zina untuk terkabulkan apa yang dia minta, zina dengan perempuan lain, tukar-tukaran pasangan. Ini adalah syaitan semakin menyesatkan, syirik, maksiat, melakukan segala macam kemungkaran dengan kebodohan yang manusia itu miliki, diseret oleh syaitan kepada lorong-lorong kesesatan yang semakin sangat jauh. Ini apa yang terlihat pada sebagian pemandangan kaum muslimin, perlakuan mereka kepada kubur-kubur orang yang sudah mati. Tidak ada bedanya kubur yang didatangi itu kuburannya wali atau kuburannya orang gila atau kuburannya tokoh yang dianggap keramat atau kuburan apa atau atau batu atau pohon. Semua yang mereka jadikan perantara dan mereka jadikan dan mereka minta-minta, maka tidak berbeda antara yang datang itu wali atau hanya batu atau hanya pohon atau orang bejat sekalipun, tidak ada bedanya. Semuanya masuk dalam kategori syirik. Karena di zaman Nabi ada yang disembah itu Nabi yang ada disembah, malaikat ada yang disembah, wali ada yang disembah, pohon ada yang disembah, batu ada yang disembah, dan mereka semuanya masuk dalam satu kotak yaitu musyrikin. Tidak beda, tidak dibeda-bedakan baik itu yang didatangi wali atau bukan wali. Orang sekarang ingin membedakan, kalau yang didatangi itu patung itu namanya musyrik. Kalau yang didatangi itu wali, ini bukan musyrik. Ini keyakinan kepada wali sama. Karena doa itu adalah hanya khusus tertuju kepada Allah, dan makhluk yang dikubur itu sesungguhnya lebih membutuhkan doa kita. Mereka lagi membutuhkan doa kita untuk kita doakan. Mereka itikaf di kuburan. Wa yas'alunahum hajatahum. Mereka meminta hajat-hajatnya, padahal yang diminta itu hamba, semisal kita semuanya yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudharat. Fal Husain, contohnya adalah kuburan Husain radhiyallahu anhu. Lam yastati ayyamna'a min an-nafsihi al-qatla. Husain matinya terbunuh. Nah, kalau waktu masih hidupnya saja Husain, sahabat Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menolak datangnya kematian dengan dibunuh oleh manusia, bagaimana kemudian setelah matinya justru didatangi kuburannya, kemudian meminta berbagai macam hajat, mengajukan berbagai macam permintaan kepada Husain? Maka ini tentu perbuatan yang menunjukkan kebodohan orang tersebut. Fa kaifa yadfa'u an ghairihi al-bala. Bagaimana Husain akan menolak bala dari selainnya? Wong menolak bala dari dirinya sendiri tidak bisa. Wa yajlibu an-naf'a, dan bagaimana Husain akan bisa mendatangkan manfaat untuk orang lain sedangkan untuk dirinya pun juga tidak bisa. Wal amwatu yahtajuna ila du'ail ahya. Justru orang yang mati itu sangat membutuhkan doanya orang yang masih hidup. Dan kita enggak tahu yang di dalam kubur itu sedang dimuliakan Allah atau diazab oleh Allah. Orang yang diyakini wali, Orang yang tahu hakikat jati dirinya itu wali atau bukan hanya Allah Ta'ala. Kecuali ada wahyu, si fulan wali, berarti si fulan ahlul jannah. Tapi kalau tidak ada pemberitaan dari Allah, kita hanya bisa membaca zahirnya. Ketika para sahabat melihat ada orang perang, masya Allah hebat tampilannya, plus boleh tadi bisa memangkas orang-orang kafir, sehingga para sahabat komentarnya, masya Allah di ahlul jannah, kata Nabi, bal huwa ahlun nar, bahkan di ahli neraka. Sahabat-sahabat ini seandainya dia tidak mendapatkan penjelasan dari Nabi, pemandangan mata mereka menilai orang sebagai ahlul jannah. Itu sahabat. Karena memang kita hanya melihat zahirnya. Itu yang dilihat zahir yang baik-baik. Apalagi nyuwun ngapunten, orang dilihat zahirnya itu rusak, pikirannya rusak, akhlaknya rusak, ibadahnya rusak, lalu tetap diyakini wali. Masya Allah, ini kerusakan yang dobel-dobel, kayak sudah gak punya akal lagi. Imam Ghazali aja mengatakan, kalau ada orang punya keyakinan, dia itu sudah sampai tingkat khusus, punya kedudukan khusus dengan Allah, lalu dia meninggalkan salat atau minum khamr, maka dia yaitu dibunuh 100 kali. Artinya orang ini betul-betul tidak layak untuk kemudian dimuliakan. Karena seandainya orang layak, orang paling dekat dengan Allah layak meninggalkan syariat, tentu Nabi orang yang pertama kali meninggalkan syariat, karena Nabi orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Bagaimana selain Nabi merasa dekat dengan Allah, wali Allah, lalu kemudian dia meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini kesesatan yang justru harus dihukum dengan hukuman yang lebih berat. Dan ini merupakan kesesatan yang sangat ini dalam, dan orang yang meyakininya kebodohan yang sangat bodoh, sehingga sudah tahu tampilannya rusak, kemudian dia dianggap sebagai orang yang punya tingkatan khusus, waliullah. Kemudian ketika matinya, kuburannya didatangi berjubel-jubel, maka sesat. Jadi dari sejak orangnya masih hidup sampai dia mati, dia kemudian terseret dalam berbagai macam kerusakan, dari syirik, bid'ah, kemudian sesat, maka dia telah masuk dalam lorong-lorong kerusakan yang sangat banyak. Fanahnu nad'u lahum, kita ini harus mendoakan para mayit. Wala nad'uhum min dunillah, bukan justru kita ini meminta kepada mereka sebagai berhala selain Allah, malah kita minta selain kita meminta kepada Allah. Qala ta'ala, Allah mengatakan, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun, dan yang mereka seru selain Allah itu mereka tidak menciptakan apapun. Yang mereka datangi kuburannya, yang mereka minta-minta, itu mereka itu tidak menciptakan apapun. Dan yang tidak menciptakan apapun itu enggak punya apapun dan tidak layak dimintai apapun. Wahum yukhlaqun, bahkan mereka itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Atau mereka patung, kalau itu patung-patung itu dibuat oleh manusia. Kalau mereka mayit-mayit sudah mati dulu itu diciptakan oleh Allah, dia makhluk bukan khalik. Amwatun ghairu ahya, mereka adalah mayit-mayit yang tidak memiliki kehidupan. Wa mayashuruna ayyana yub'atsun, dan mereka pun tidak tahu kapan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wali, bahwa sekalian, sekali lagi, tidak ada ceritanya wali itu mengeklaim saya ini wali. Gak ada ceritanya. Karena Allah melarang fala tusaku angkusakum. Jangan kamu lem diri-diri kamu sendiri. Jangan kalian sucikan diri-diri kamu sendiri. Sebab Allahu a'lamu bimanittaqa, Allah lebih tahu mana di antara hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan kita tidak bisa memastikan orang sebagai waliullah, enggak bisa. Karena kita hanya melihat tampilan zahir. Sedangkan yang menentukan penilaian itu selain zahir, yang paling menentukan adalah batin. Kondisi batinnya. Boleh jadi tampilan luarnya waliullah, tapi kita enggak tahu perbuatan mereka ternyata aduwallah. Salaf kita, para ulama kita mengatakan, la takun waliyallah, la takun waliyallah fil alaniyah, wa atuwallah fisirri. Jangan kamu menjadi waliullah tapi ketika di hadapan manusia tampilannya tampilan wali, artinya tampilan orang soleh, tapi di balik mata manusia adalah musuh-musuh Allah karena tenggelam dalam muharramah. Dan itu sangat mungkin. Ini seperti yang Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis, bahwa sekalian, la'aklamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati amsala jibali tihamata baydha. Saya benar-benar mengetahui ada suatu kaum dari kalangan umatku ini, ya'tuna yaumal qiyamati bil hasanati, yang besok dari kiamat dia akan datang dengan membawa kebaikan, amsala jibali tihamata baydha, sebesar gunung Tihamah yang putih, deretan gunung di Mekah yang besar dan panjang, yang menunjukkan pahalanya itu sangat luar biasa. Sehingga tentu tampilan di depan mata manusia kayaknya ada orang-orang yang mereka dalam kategori wali-wali Allah. Tapi ternyata mereka tragis nasibnya. Bagaimana? Fayaja'alu hallahu haba'an mangthura. Allah jadikan pahala bagaikan gunung Tihamah yang putih itu hancur berantakan, menjadi kayak debu dan peterbangan yang tidak bisa dimanfaatkan. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana jallihim lana, ya Rasulullah, terangkan tentang mereka itu, siapa mereka itu, sifatkan kepada kami ya Rasulullah siapa mereka itu. Allah nakuna minhum wa nahnu la na'lam, agar kami tidak termasuk golongan mereka sedangkan kami tidak tahu. Tidak tahu kalau kami ternyata golongan mereka. Sifatkan mereka ya Rasulullah. Kata Nabi, innahum ikhwanukum wa min jildatikum, mereka itu dari kelompok teman-teman kalian. Mereka adalah dari kulit-kulit kalian. Ini minal muslimin. Bahkan kata Nabi yang luar biasa lagi, wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka itu juga salat malam sebagaimana kalian salat malam. Tapi kata Nabi, walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillahi intahaquha. Tapi mereka itu satu kaum ketika sudah dibalik mata manusia, tidak dilihat oleh manusia, mereka tenggelam dalam hal-hal yang Allah haramkan. Lah kalau kita yang kita lihat dengan mata telanjang, mereka ini soleh, itu bisa menjadi mereka itu hancur berantakan karena punya maksiat di balik-balik mata manusia. Apalagi kalau yang dilihat dengan mata telanjang oleh manusia, orang yang dikenal rusak, bagaimana dikatakan waliullah? Lah kalau orang yang mereka tampilannya soleh saja bisa menjadi orang yang ini justru hancur-hancuran gizi Allah karena punya maksiat tersembunyi yang tidak dilihat oleh orang. Bagaimana orang bisa meyakini bahwasanya orang yang sudah zahirnya itu banyak gaya hidupnya bertentangan dengan syariat Allah lalu diyakini sebagai waliullah? Afala yaqilun? Apakah mereka enggak punya akal untuk menilai seseorang? Atau memang syaitan sudah menyesatkan sedemikian jauh sehingga ada penilaian-penilaian khusus kepada orang-orang khusus karena keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Wa qala ta'ala, dan Allah mengatakan, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama', barang siapa yang menyekutukan Allah maka seakan-akan mereka orang yang dilempar, barang yang dilempar dari langit. Fatakhthafuhu tayru, lalu disambar oleh burung. Au tahwi birrihu fi makanin sahih, atau dihempas oleh angin ke tempat yang jauh yang tidak menentu arahnya. Artinya orang musyrik itu terombang-ambing hidupnya, ruwet, tidak memiliki kepastian di dalam kehidupan mereka. Dan ini termasuk diantara kehinaan syirik. Syirik itu membuat manusia terhina sampai dia harus menghinakan di bawah derajatnya binatang, yang binatang itu diciptakan Allah untuk manusia. Maka syirik betul-betul adalah menghinakan. Ahli tauhid, tauhid memuliakan manusia sehingga manusia tidak memperbudakkan diri kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Maka sekalian, di antara kebanggaan pasukan muslimin itu kebanggaan sebagai ahli tauhid. Rib'i, ketika Rib'i adalah salah satu di antara prajurit muslimin. Ketika diutus untuk menghadap Rustum, panglima Persia yang musyrik, maka Rib'i dengan pakaian sederhana menghadap dengan penuh kewibawaan dan tidak terkecoh dan tidak dibuat gemeter dengan tampilan hebat kemahnya Rustum. Sampai ketika kemudian Rib'i ditanya tentang siapa dirinya, maka katanya, nahnu qaumun ibta'athanallah liukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min juril adriyan ila adril islam wa min dhikid dunya ila adlil ila siati dunya wal akhirah. Kami satu kaum yang diutus oleh Allah SWT untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan makhluk kepada makhluk. Makhluk menghamba makhluk, makhluk menghamba raja, makhluk menghamba yaitu mayit, makhluk malah nyuwun ngapunten menghamba kutel-kutel, binatang-binatang, sapi, kerbau. Memakhluk manusia menghamba jin. Ini penghambaan makhluk kepada makhluk. Islam datang untuk mengeluarkan penghambaan makhluk kepada makhluk, kepada penghambaan makhluk kepada Rabb-nya para makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah namanya berbangga dengan tauhid. Dan tidaknya kita demikian. Dan syirik itu betul-betul menghinakan kehidupan manusia, diperbudak oleh makhluk sehingga menjadi hina, yang seharusnya makhluk menjadikan semua makhluk sebagai fasilitas untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka teman-teman sekalian, kita cukupkan dulu, masuk waktu isya. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.